Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah ta'ala malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran durusulullah, dan ini merupakan pertemuan yang kedua. Kita sampai pada pelajaran pertama latihan 3 insyaallah malam ini. Kita buka latihan 3, kalau di sini halaman 9. Mungkin beda cetakan, bisa dilihat pelajaran pertama latihan 3. Baik, bismillah. Latihan 3. Iqra' waktub. Alhamdulillah, kemarin atau ketika kita kirimkan tugas, beberapa sudah mengirimkan dan tulisan cukup bagus ya, sudah bagus. Sekarang kita latihan membaca Iqra' waktub. Kita mulai dari Al-Akh Ammar Abu Salman, silahkan. Nah Ustaz, bismillah. Hada maktabun. Naam, hada maktabun. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Hada sarirun. Hada sarirun. Berikutnya Al-Akh Abu Khansa Banu. Ahada baitun. Naam, ahada baitun. Berikutnya Al-Akh Abu Fudail Metro, silakan. Hada masjidun. Hada masjidun. Al-Akh Nur Said, silakan. Ma hada. Naam. Berikutnya Al-Akh Abu Syifa, silakan. Naam Ustaz. La ha masjidun. Naam. Berikutnya Al-Akh Muhammad Afwas. Terhubung dengan kita? Baik, kita alihkan dulu. Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Hada qalamun. Hada qalamun. Naam. Kemudian berikutnya Al-Akh Abu Saufa, silakan. Hada kursiyun. Hada kursiyun. Al-Akh Abu Khansa. Ma hada? Hada miftahun. Naam, ma hada? Hada miftahun. Baik. Nampaknya yang tepat untuk membacanya dari atas ke samping ya. Ma hada maktabun, hada masjidun. Supaya ketika membaca ma hada itu bisa tersambung dengan jawabannya. Ma hadha, hadha kursiyun. Ahadha baitun. La hadha masjidun. Nah, kita masuk pada pelajaran berikutnya. Man hadha. Man hadha. Di bawah latihan ketiga ya. Man hadha. man artinya siapa, dan ini termasuk bagian dari kata tanya atau yang disebut dengan adatu al-istifham, kata tanya. Nanti kita terangkan sedikit tentang man dan perbedaannya dengan ma. Di sini disebutkan contohnya, man hadha, hadha tabibun. Man hadha, hadha waladun. Man hadha, hadha talibun. Ahadha waladun, la hadha rajulun. Ma hadha, hadha masjidun. Man hadha, hadha tajirun. Hadha kalbun. Ahadha kalbun, la hadha kittun. Hadha himarun. Ahadha himarun, la hadha hisanun. Wama hadha, hadha jamalun. Ma hadha, hadha dikun. Man hadha, hadha mudarrisun. Ahadha qamisun, la hadha mindilun. Nah, untuk arti insyaallah bisa dilihat pada gambar ya. Man itu siapa, hadha ini. Tabibun, hadha tabibun, ini dokter. Dokter laki-laki. Man hadha, hadha waladun. Siapa ini? Ini anak laki-laki. Man hadha, hadha talibun. Siapa ini? Ini pelajar laki-laki. Ahadha waladun, apakah ini anak laki-laki? Yaitu anak kecil. La hadha rajulun, bukan, ini adalah seorang laki-laki dewasa. Ma hadha, hadha masjidun, apa ini? Ini masjid. Man hadha, hadha tajirun, siapa ini? Ini adalah pedagang. Hadha kalbun, ini anjing. Ahadha kalbun, apakah ini anjing? La hadha kittun, bukan, ini adalah kucing. Hadha himarun, ini keledai. Ahadha himarun, apakah ini keledai? La hadha hisanun, bukan, ini adalah seekor kuda. Wa ma hadha, dan apa ini? Hadha jamalun, ini adalah unta. Ma hadha, hadha dikun, apa ini? Ini adalah ayam jantan. Man hadha, hadha mudarrisun, siapa ini? Ini adalah seorang guru laki-laki. Ahadha qamisun, apakah ini baju? La hadha mindilun, bukan, ini adalah sapu tangan. Nah, itu mufradatnya atau kosakatanya, dihafalkan lagi, dimurojaah kembali. Ya, karena itu penting untuk bekal kita nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Mungkin bisa saja sampai pada atau sebagai bekal untuk masuk ke buku yang berikutnya, jilid 2, jilid 3. Ya. Jadi kosakata-kosakata tersebut dihafalkan. Kemudian sebelum kita latihan membaca satu persatu, kita perhatikan di sini ada tanda kurung ya, kotak gitu di bawah. Setelah atau pas bersampingan, berdampingan dengan tamrin latihan. Ini ada isyarat tentang penulisan dhammah tanwin. Dhammah tanwin boleh ditulis dengan dua dhammah ya. Juga boleh ditulis seperti yang ada di sampingnya itu. itu sebatas penulisan saja, menjelaskan bahwa itu sama yaitu dhammah tanwin, dhammah tanwin. Kalau di buku bahasa Arabnya yang cetakan Indonesia mungkin beda lagi penulisannya. Dhammah yang satunya kebalik. Nah, atau bukan tulisan dhammah tapi garis melengkung. Itu semuanya sama yaitu dhammah tanwin. Dhammah tanwin. Baik. Sebelum masuk pada latihan, kita coba baca satu persatu insyaallah. Dimulai dari Al-Akh Abu Fudail, silakan. Naam Ustaz. Man hadha? Hadha tabibun. Naam. Man hadha? Hadha tabibun. Al-Akh Nur Sa'id, silakan. Kesamping. Man hadha? Hadha waladun. Man hadha? Hadha waladun. Naam. Al-Akh Abu Shifa, silakan. Naam Ustaz. Man hadha? Hadha talibun. Man hadha? Hadha talibun. Al-Akh Muhammad Afwas. Ahadha waladun? La, hadha rajulun. Ahadha waladun? La, hadha rajulun. Naam. Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Ma hadha? Hadha masjidun. Man hadha? Hadha tajirun. Naam. Ma hadha? Hadha masjidun. Man hadha? Hadha tajirun. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Hadha kalbun. Hadha kalbun. Taib. Setelah Abu Saufa, itu yang tidak pakai nama. Fadhal. Silakan dibaca. Taib. Untuk yang bergabung nanti dikasih nama ya, biar mudah untuk kita sebutkan satu persatu. Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Ahada kalbun, la hada kitun. Nah, baca A-nya dipendekkan saja, yang dipanjangkan H-nya. Ahada. Ahada kalbun, la hada kitun. Nah. Al-Akh Abu Khansa, silakan. Ahadha kalbun, la hadha kitun. Ya. Dari ahadha, hadha himarun, kita ulangi. Abu Al-Akh Abu Khansa. Ahadha himarun, la hadha hisanun. Naam. Ahadha himarun, la hadha hisanun. Al-Akh Abu Fudail, silakan. Wa ma hadha? Hadha jamalun. Wa ma hadha? Hadha jamalun. Al-Akh Nur Sa'id, silakan. Ma hadha? Hadha dikun. Ma hadha? Hadha dikun. Dipanjangkan huruf dalnya. Hadha dikun. Ulangi. Ma hadha? Hadha dikun. Naam. Hadha dikun. Kalau dibaca dikun, ini beda lagi nanti maknanya. Dan penulisannya bukan seperti itu. Hadha dikun. Hadha dikun. Naam. Kemudian berikutnya Al-Akh Abu Shifa, silakan. Man hadha? Hadha mudarrisun. Nah, man hadha? Hadha mudarrisun. Al-Akh Muhammad Afwas, silakan. Ahaza qamisun, la haza mindilun. Ahaza qamisun, la haza mindilun. Naam. Kita perhatikan di sini penjelasan singkat dan bisa jadi sebagai pengingat, karena sebenarnya sudah lewat pada buku yang pertama kali kita bahas. Walaupun mungkin sebagian belum mengikuti atau tidak mengikuti, tapi bisa jadi sudah pernah mendapatkan faedahnya. Tidak apa-apa, kita sebutkan sebagai pengingat. Karena apa yang terus-menerus diulang, apa yang terus-menerus diingat, insya Allah akan semakin melekat dan semakin paham. Di pelajaran pertama ini, kita dikenalkan dengan kata tanya, atau di dalam bahasa Arab nanti disebut dengan adatu al-istifham. Adatu al-istifham. Pertama kita dikenalkan dengan kata tanya ma, yang artinya apa. Kemudian kita juga dikenalkan dengan kata tanya a atau hamzah, artinya apakah. Kemudian yang ketiga yang malam hari ini kita baca adalah kata tanya man, artinya siapa. Kalau A, apakah, jawabannya bisa dengan na'am atau dengan la. Na'am, iya, jika pertanyaannya memang bisa dijawab dengan iya atau na'am. Misalkan, ahadha baitun, apakah ini rumah? Jika memang yang ditunjuk adalah rumah, berarti kita menjawab dengan na'am. Tapi kalau yang ditunjuk itu bukan rumah, maka kita jawab dengan la. Lalu ma dan man. Ma apakah? Ma artinya apa? Man apakah? Man siapa? Man siapa? Di sini perbedaannya untuk kita sementara ini para pemula di kelasnya kita. Ma dan man, ma itu untuk yang tidak berakal, ya, benda mati, hewan, ya, ma. Tapi kalau yang berakal, manusia, itu menggunakan man. Sehingga ketika kita menunjuk anak kecil, kita ingin bertanya kepada orang lain, siapa anak ini, maksudnya. Man hadza, siapa ini, karena yang kita tunjuk manusia. Man hadza. Salah kalau kita bertanya dengan menggunakan ma hadza, salah. Kecuali kalau benda mati yang kita tanyakan menunjuk sebuah kitab, misalkan menunjuk sebuah buku, jendela atau yang lainnya, baru kita menggunakan ma hadza daftarun. Nah, itu ma dan man. Kemudian isim isyarahnya, hadza isim isyarah yang kita pelajari pada pelajaran pertama ini adalah hadza isim isyarah di dalam bahasa Arab dinamakan dengan isim isyarah, yang kemudian dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia jadi isyarat, ya. Isim isyarah yaitu kata yang digunakan untuk menunjuk. Di dalam bahasa Arab ada macam-macam isim isyarah. Nanti insya Allah akan kita lewati satu persatu. Sekarang yang kita pelajari adalah hadza isim isyarah, kata tunjuk yang digunakan untuk menunjuk sesuatu yang dekat jaraknya dan yang berjenis mudzakkar. Mudzakkar itu yang berjenis laki-laki. Lawannya adalah muannas yang berjenis perempuan. Di antara ciri yang membedakan antara mudzakkar dan muannas adalah apabila dia, yakni kalau nama orang jelas, kalau orang jelas dia laki-laki berarti mudzakkar, atau perempuan dia muannas. Binatang juga jelas, kalau dia jantan berarti mudzakkar, kalau dia betina berarti dia muannas. Kalau dia bukan manusia, bukan hewan, benda-benda mati, atau misalkan benda mati, maka cirinya yang membedakan ini mudzakkar dan ini muannas di antaranya ialah adanya tak marbutoh. Ketika ada tak marbutoh berarti dia muannas, dan ketika tidak ada tak marbutoh berarti dia mudzakkar. Ini pada umumnya. Banyakkan demikian, walaupun nanti akan ada penjelasan yang lain, ada isim muannas yang tidak ada tak marbutohnya, tidak ada tak marbutohnya, tapi orang Arab menyebut itu sebagai muannas. Seperti misalnya Al-Akh Ammar Abu Salman, contohnya apa? Isim muannas yang enggak ada tak marbutohnya. Nah, Ustaz, benda yang anggota tubuh yang ada pasangannya. Nah, contohnya? Ainun. Ainun. Ahsanta. Ada lagi. Siapa? Al-Akh Abu Saufa, masih ingat? Selain anggota tubuh. Panji, Ustaz. Ahsanta. Apa itu bahasa Arabnya? Apaan? Masih ingat? Panji. Al-Akh Abu Syifa, coba dibantu. Masalah kidrun. Ahsantum barakallahu fikum. Kidrun. Kidrun itu muannas. Itu muannas. Naam. Cukup penjelasannya sampai situ. Nggak perlu kita panjang lebar karena nanti insya Allah akan ada materinya pada babnya tersendiri. Kita selesaikan latihannya. Tamrin. Iqra' waktub. Bacalah dan tulislah. Kita baca saja. Nanti nulisnya di rumah insya Allah. Ketika sudah offline. Baik. Al-Akh Ammar Abu Salman. Dibaca nomor 1. Ma hadha hadha qalamun. Nah, ma hadha hadha qalamun. Salman ikut ya. Nah, Ustaz. Baik. Berikutnya Al-Akh Abu Khansa. Nah, sepertinya koneksinya kurang bagus ini. Al-Akh Abu Khamsa bisa. Baik, kita beralih. Al-Akh Abu Fudail, silakan. Al-Nursa'id. Hada kalbun. Hada kalbun. Al-Akh Nur Sa'id, silakan. Nam Ustaz. Man hada? Hada tabibun. Man hada? Hada tabibun. Al-Akh Abu Syifa, silakan. Naam Ustaz. Hada jamalun. Hada jamalun. Al-Akh Muhammad Afwaz. Hada kalbun. La hada qittun. Naam. Ahadha kalbun, la hadha qittun. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Ahadha tikun. Naam. Naam. Ahada dikun. Naam. Kalau dilengkapi, naam hada dikun. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Ahada hisanun? La, hada himarun. Ahada hisanun? La, hada himarun. Berikutnya Al-Akh Ammar Abu Salman. Akh Ammar. Baik, kita beralih. Al-Akh Abu Fudail, silakan. Naam Ustaz. Hada mindilu. Hada mindilun. Al-Akh Nur Said, silakan. Hada mindilun. Ahada waladun. Naam. Ahada waladun. Naam. Berikutnya Al-Akh Abu Syifa, silakan. Naam Ustaz. Man hada? Hada rajulun. Man hada? Hada rajulun. Naam. Alhamdulillah, selesai pelajaran ke-1 ya. Pelajaran pertama, insyaallah pertemuan berikutnya hari Selasa kita membaca pelajaran ke-2. Masih berkaitan dengan isim isyarah. Masih berkaitan dengan isim isyarah. Bi'idnillahi azza wa jalla pada pertemuan yang akan datang. Taib, sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, silakan. Nah, kalau tidak ada, kita akhiri. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa antum jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan.